Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala bab man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslama. Bab orang yang menyambung hubungan kekerabatan pada saat dia berada di zaman jahiliyah, kemudian dia masuk Islam. Bab ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah menunjukkan ada orang barakafikum di saat dia belum masuk Islam pada zaman jahiliyah, pada zaman di saat Nabi alaihi salatu wasallam beliau belum diutus menjadi nabi, belum menjadi rasul. Ada orang yang kemudian melakukan amalan kebaikan, diantaranya adalah menyambung hubungan kekerabatan dalam keadaan dia masih musyrik, masih kafir. Kemudian dia masuk Islam setelah itu. Maka bagaimana ini hukumnya? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman qala akhbarana Shu'aib, telah menceritakan kepada kami Shu'aib an-Zuhri, dari Al-Imam Az-Zuhri qala, beliau berkata akhbarani Urwah ibn Zubair, telah mengkhabarkan kepadaku Urwah bin Zubair anna Hakim ibn Hizam akhbarahu bahwasanya Hakim bin Hizam telah mengkabarkan kepada Urwah bin Zubair annahu qala lin nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau Hakim bin Hizam berkata kepada Nabi, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ara'aita umurun kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min silatin wa itaqatin wa sadaqatin. Fahal li fiha ajrun? Apa pendapatmu wahai Nabi tentang beberapa perkara, beberapa hal yang aku amalkan dari perkara tersebut pada saat masa jahiliyah, di antaranya berupa menyambung hubungan kekerabatan, berupa membebaskan budak dan sedekah. Fahalli fiha ajrun, apakah ada pahala bagiku untuk amalan-amalan tersebut, yakni amalan yang dilakukan pada saat pada masa jahiliyah, apakah ada pahala? Qala Hakim, maka Hakim bin Hizam barakallahu fikum menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, menjawab, aslamta ala ma salafa min khair, engkau telah masuk Islam membawa apa yang telah lalu dari kebaikan yang ada. Engkau telah masuk Islam, otomatis mengislamkan, membawa apa yang telah lalu dari kebaikan. Maksudnya barakah fikum, masuk Islamnya Hakim bin Hizam itu akhirnya menghadirkan pahala-pahala yang dilakukan pada masa jahiliyah. Barakah fikum. Yang sebenarnya apabila seseorang tidak masuk Islam, maka amalan-amalannya ini barakah fikum berupa kebaikan itu tidak diberi pahala. Bagaikan haba mansur, bagaikan debu yang berterbangan, bagaikan debu yang bertebaran, barakah fikum. Namun dikarenakan seseorang masuk ke dalam agama Islam, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum dia masuk Islam akhirnya dihadirkan barakah fikum, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal hadits fawaid. Maka pada hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, Hakim bin Hizam huwa ibnu akhi Khadijah. Hakim bin Hizam huwa ibnu akhi Khadijah. Hakim bin Hizam, beliau itu seorang sahabat. Beliau anak dari saudara laki-lakinya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid itu apanya Nabi Imam? Istri. Istri yang kedua atau ketiga? Pertama. Yang pertama. Barakalakum. Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid itu punya saudara namanya Hizam. Nah, Hizam ini barakalakum punya anak namanya Hakim. Berarti Hakim itu apanya Khadijah? Abu Raihan, keponakan. Barakalakum. Keponakannya. Ya. Faedah yang kedua. Al-hasu ala su'alil umur la ya'lamuha. Anjuran untuk bertanya tentang beberapa masalah, beberapa perkara yang tidak dia ketahui. Anjuran untuk bertanya, mencari tahu hukum atau yang semisalnya. Barakafikum. Pada perkara yang tidak dia ketahui. Sebagaimana barakafikum, sahabat yang mulia dalam hadis ini, Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi. Barakafikum. Wahai Nabi, apa pendapat kalian, pendapat anda, apa pendapat anda tentang beberapa perkara yang aku amalkan pada masa jahiliyah? Hakim bin Hizam bertanya ketika sudah masuk Islam. Bertanya tentang amalan yang itu dianggap amalan kebaikan, namun dilakukan sebelum masuk Islam pada masa jahiliyah. Di antara amalan yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam barakafikum adalah menyambung hubungan kekerabatan, membebaskan budak, bersedekah, berinfak. Barakafikum, maka dijawab oleh Nabi, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau telah masuk Islam. Berarti engkau telah mengislamkan, memperbarui apa yang telah lalu dari kebaikan yang ada. Berarti barakafikum diberi pahala karena masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, maka amalan-amalan tersebut tidak mendatangkan pahala. Barakafikum. Faedah yang ketiga. Ahlul jahiliyah marotib. Orang-orang yang hidup di masa jahiliyah ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Minhum alal fitrah, di antara mereka ada yang masih bersih fitrahnya. Masih bersih fitrahnya. Wa minhum alal aks. Dan di antara mereka ada yang sebaliknya, tidak lagi di atas fitrah. Barakafikum. Hal ini juga terjadi pada diri sahabat yang mulia As-Siddiq, seorang sahabat yang mendapat gelar As-Siddiq, manusia yang jujur keimanannya, yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kejujurannya. Jujur ketika di hadapan orang, ketika bersendirian jujur. Tidak kemudian di hadapan orang dia menampakkan kejujuran, ketika sendirian tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah, dia tidak jujur. Beliau pernah menyatakan bahwasanya kening beliau tidak pernah di masa jahiliyah barakafikum diperuntukkan sujud untuk berhala-berhala. Barakafikum. Demikian pula sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, barakafikum. Ya, di masa jahiliyah beliau tidak pernah ya bersenang-senang dengan wanita yang tidak halal untuk beliau. Barakafikum. Dan masih banyak lagi sahabat yang lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Di antara sahabat barakafikum yang masih bersih fitrahnya dari sisi amalan-amalannya, barakafikum, melakukan amalan-amalan yang diakui dalam Islam adalah sahabat yang disebutkan dalam hadis ini, Hakim bin Hisham. Beliau senantiasa barakafikum menyambung hubungan kekerabatan, ya, terkadang barakafikum dengan hartanya beliau memerdekakan budak, terkadang bersedekah, berinfak. Namun setelah beliau masuk Islam barakafikum, maka apa yang beliau amalkan barakafikum itu mendatangkan pahala. Kemudian faedah yang berikutnya, asyirku awil kufri, asyirku awil kufru yubtilu amalan. Syirik atau kekufuran itu menghapus amalan. Menghapus amalan. Maksudnya kalau orang barakafikum beramal kemudian melakukan kesyirikan, kekufuran, maka amalannya tadi batal, terhapus. Walaupun dia muslim. Terlebih lagi dia adalah orang kafir pada asalnya atau musyrik pada asalnya, dia melakukan amalan-amalan yang dianggap barakafikum amalan soleh dalam Islam, tapi dia pada asalnya adalah orang musyrik, orang kafir, maka barakafikum amalannya batal, tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Sekiranya, sungguh sekiranya engkau berbuat syirik wahai Nabi. Ini ditunjukkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak pernah berbuat syirik. La yahbatanna amaluk, niscaya akan terhapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar akan menjadi orang yang merugi. Barakafikum. Ini saja ditujukan kepada Nabi seandainya berbuat syirik. Padahal Nabi barakafikum keikhlasannya ya paling tinggi, keamalannya paling banyak dan paling ikhlas di antara hamba-hambanya. Perjuangannya barakafikum, seandainya Nabi berbuat syirik, seluruh amalannya tertolak, hilang. Lalu bagaimana dengan selain Nabi? Barakafikum. Faedah yang berikutnya, hadzal hadis yadullu ala fadlil Islam. Hadzal hadis yadullu ala fadlil Islam. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan agama Islam. Di antaranya, yuslimu ala ma salaf min khairin qabla islamihi. Di antara keutamaan Islam sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, apa itu? Barakafikum, ya. Di antaranya adalah mendatangkan kebaikan, pahala atas keislamannya tersebut pada amalan yang dulu pernah dia lakukan sebelum Islam, sebelum dia masuk Islam. Barakallahu fikum. Jadi keutamaan Islam. Sementara selain agama Islam tidak ada seperti ini. Barakallahu fikum. Karena selain agama Islam lam yuqbal, tidak diterima. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari, menginginkan agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang menunjukkan, ya, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, menerima, mengakui apa yang telah lalu. Barakallahu fikum, kalau dia berhenti, di antaranya dia masuk Islam. Terlebih lagi dalam surat Al-Baqarah ini, barakallahu fikum, coba nanti dicek ayatnya, barakallahu fikum, ayat keberapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan riba, dan Allah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhah mir rabbih. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Rabb-nya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, fantaha, kemudian dia berhenti, tidak lagi melakukan riba, falahu ma salaf, maka yang sudah lewat dari barakah fikum harta, mungkin yang dia dapat dari penghasilan riba, ya sudah, itu untuk dia halal, yang sudah lalu ya sudah. Wa amruhu ilallah, dan urusannya barakah fikum, ya, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah lalu ya sudah. Barakallahu fikum. Mungkin dia, ya, dengan muamalah riba menghasilkan, barakallahu fikum, ya, mobil, rumah, ya, atau sebidang tanah. Kemudian dia mendapatkan nasihat atau mendapatkan teguran dari saudaranya, dari temannya, dari gurunya tentang haramnya riba, dibawakan ayat, hadis, kemudian dia berhenti, tidak melakukan lagi, ya sudah, yang telah lalu itu dianggap halal. Barakallahu fikum. Ini diantara faedah-faedah yang dapat kita ambil pada bab yang ke-36, man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslama. Barakah fikum. Faedah yang terakhir, min syuruti qubulil a'mal al-islam. Di antara syarat diterimanya amalan-amalan adalah dia harus berislam. Dia harus berislam. Diterimanya, diberi pahala, harus berislam. Di antara syaratnya. Kalau dia tidak masuk Islam, barakallahu fikum, dia kafir, tapi dia banyak melakukan kebaikan, bersedekah, mungkin juga membantu saudaranya, tapi dia beda agama. Mungkin saudaranya yang muslim-muslim dibantu sama dia, dalam keadaan yang membantu ini kafir. Maka dari sini para ulama barakallahu fikum menyebutkan, ya, orang semacam ini, ya, memang kalau dia mati dalam keadaan masih kafir, dia masuk neraka. Namun barakallahu fikum, hukuman untuk dia lebih ringan daripada orang kafir yang memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin. Ya. Barakallahu fikum. Memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian sekarang masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu silati dzirrahimil musyrik wat tahdiyah. Bab menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memiliki hubungan kekerabatan walaupun dia musyrik, dan memberi hadiah kepadanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, qala, beliau berkata, akhbarana Abdah, telah mengkhabarkan kepada kami Abdah, an Ubaidillah, dari Ubaidillah, an Nafi', dari Nafi', an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ra'a Umar hullah sira. Barakallahu fikum. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat, ya, pakaian dari sutra. Faqala, kemudian beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadhihi, sekiranya Anda membeli pakaian ini, falabistaha yaumal jumu'ah, kemudian Anda kenakan pada saat hari Jumat untuk sholat, walil wukudi idha atauka, atau Anda kenakan ketika ada. Barakallahu fikum, ya, utusan-utusan dari negara lain ketika datang kepada Anda, faqala, maka Nabi menimpali, mengomentari, ya Umar, wahai Umar, innama yalbisu hadhihi man la khalaqa lahu, wahai Umar, orang yang mengenakan, yang memakai baju ini dari sutra, maka nanti dia tidak akan ada bagian untuknya, yakni di akhirat. Orang yang menggunakan pakaian sutra di dunia, nanti di akhirat tidak ada bagian untuk dia. Maksudnya, dia barakallahu fikum tidak lagi mendapatkan pakaian sutra karena dia masuk neraka. Sementara barakallahu fikum, sutra ini di dunia haram untuk laki-laki. Tapi barakallahu fikum, sutra ini nanti di akhirat bagi ahlul jannah, orang yang masuk ke dalam jannah, ya, di antara pakaiannya adalah sutra. Ya, dan mahkotanya emas. Ya, jangan khawatir. Ya, emas. Barakallahu fikum. Yang katanya Abu Faruk, emas di Indonesia ini jarang yang 24 karat asli, di sana lebih dari 24. Barakallahu fikum. Mungkin 24 anti karat. Barakallahu fikum. Thumma uhdiya lin nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian pakaian sutra tadi yang Umar bin Khattab barakallahu fikum menyarankan kepada Nabi untuk membelinya, ternyata pakaian sutra tadi dihadiahkan kepada Nabi oleh seseorang. Minha hulal barakallahu fikum, beberapa pakaian. Fa'ahda ila Umar minha hullah, maka Nabi alaihissalatu wassalam menghadiahkan kepada Umar satu pakaian dari sutra tadi. Faja'a Umar ila Rasulillah alaihissalatu wassalam faqala, maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasul alaihissalatu wassalam bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ba'atha ilayya hadhihi, engkau mengirimkan baju sutra ini kepadaku. Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qulta, dan sungguh aku telah mendengar anda tempo hari mengucapkan, menceritakan tentang baju ini yang terbuat dari sutra, ya, sebagaimana yang engkau ucapkan. Qala, maka Nabi menjawab, inni lam uhdiha laka litalbisaha, wahai Umar, sesungguhnya aku tidaklah menghadiahkan ini kepadamu yang tujuannya adalah agar kamu memakainya. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha, hanyalah aku menghadiahkan ini kepadamu, siapa tahu kamu menjualnya, au litaksuha, atau engkau memberikan pada orang lain untuk mengenakannya, memakainya. Yani yang perempuan barakallahu fikum. Fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrik. Maka setelah itu ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghadiahkan juga yang diberikan kepada Nabi dari Nabi ini barakallahu fikum kepada Umar bin Khattab kepada saudaranya seibu, yang saudaranya ini masih musyrik, barangkali saudaranya barakallahu fikum menjualnya. Kalau dia pakai, yang dia musyrik. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Pada hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, jawazu silaturrahimil musyrik wa tahdiyati lahu, bolehnya atau diperbolehkan menyambung hubungan kekerabatan kepada kerabat yang masih kafir atau musyrik, dan bolehnya memberi hadiah kepada kerabat atau saudara yang musyrik atau kafir. Dalam Islam diperbolehkan. Barakallahu fikum. Karena di antara hikmahnya dengan hadiah atau menyambung hubungan barakallahu fikum, bisa jadi syariat menyambung hubungan atau memberi hadiah itu melunakkan hatinya. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, haramul harir lirrijal, haramnya sutra bagi laki-laki, haramnya sutra bagi laki-laki. Barakafikum. Sebagaimana ya disebutkan tadi. Yang ketiga, man labisal harir fid dunya fala khalaqa lahu fil akhirah. Barang siapa yang mengenakan sutra bagi laki-laki di dunia, maka tidak ada bagian untuk dia nanti di akhirat. Maksudnya, barakallahu fikum, dia diancam dengan neraka. Yang berikutnya, faedah yang berikutnya, libsul harir minal kabirah, memakai sutra bagi laki-laki termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ancamannya di akhirat dia tidak ada bagian. Kalau dosa kecil itu tidak sampai seperti itu ancamannya. Barakallahu fikum. Maka para ulama, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, beliau membawakan definisi dosa besar. Di antara definisi dosa besar adalah dosa yang membawa ancaman, membawa pelakunya bisa memasukkan ke dalam neraka, membawa pelakunya bisa terkena hukuman had di dunia. Sementara ini barakallahu fikum, membawa ancaman tidak masuk ke dalam jannah, berarti masuk ke dalam neraka. Berarti memakai sutra bagi laki-laki barakallahu fikum, maka itu hukumnya haram. Berbeda halnya untuk pengobatan karena darurat. Barakallahu fikum, dia terkena penyakit kulit ya, yang kulitnya sangat sensitif. Barakallahu fikum. Maka dikecualikan kalau dia memakai baju biasa, gatal-gatal, maka barakallahu fikum, dia diperbolehkan memakai dari bahan sutra. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah sembuh, maka tidak boleh dikenakan lagi. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan orang yang membawa sajadah sholat, barakallahu fikum, ya, membawa sajadah ya, dipakai alas untuk sholat dia di masjid, laki-laki tersebut, boleh tidak? Ali, dia bawa sajadah dari apa? Sutra. Masya Allah, sutra Cina, asli sutra. Barakallahu fikum. Ya, dipakai untuk sholat. Bawa sajadah, plek, duduk di situ sambil nunggu dari koma ketika anu. Boleh? Tidak boleh. Dianggap memakai. Naam, dianggap memakai, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kita bertamu? Barakallahu fikum. Mungkin ya, kita memang ya bertamu di rumah orang kaya, kemudian ternyata di lantainya itu sebagiannya ada sutra, karpetnya dari sutra atau kesetnya dari sutra saking kayanya. Barakallahu fikum. Kita melewati nginjak ya, nginjak. Terus lewati nginjak. Enggak mungkin enggak, tapi kita enggak duduk di situ, dipersilakan di kursinya yang dari perak. Ya. Barakallahu fikum. Boleh tidak hadi kita nginjak-nginjak tadi sutra, lewati sutra nginjak? Boleh. Dia menginjak. Apa bedanya dengan Ali tadi dipakai untuk duduk? Ya, menginjak loh. Lewati. Boleh tidak? Boleh. Enggak apa-apa. Mas Jadi boleh seperti itu. Boleh. Boleh Pak Safari? Boleh. Boleh. Masyaallah. Gimana Bu Rehan? Boleh. Iya, Pak Safin boleh. Boleh. Nah, jawabannya boleh. Karena diinjak berarti dipegang. Ya, tidak apa-apa. Bukan hal yang najis, tapi dipakai itu tidak boleh, atau dipakai untuk sajadah tadi, ya. Duh, enggak boleh. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya. Al-hathu ala tajammul yaumal jumu'ah indas sholah. Al-hathu ala tajammul yaumal jumu'ah indas sholah. Anjuran untuk memperbagus diri, memperbagus penampilan ketika sholat di hari Jumat. Ketika sholat Jumat. Bagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, barakallahu fikum. Hendaknya ketika seorang muslim menuju masjid, barakallahu fikum, untuk sholat Jumat, maka hendaknya dia mengenakan pakaian yang paling bagus dari yang dia miliki, kalau ada yang berwarna putih. Tidak harus yang mahal, yang namanya paling bagus bukan paling mahal. Mahal-mahal ternyata barakallahu fikum, ya, warnanya pink. Ya, laki-laki pakai pink. Barakallahu fikum. Mahal-mahal ternyata ya bergambar. Ya. Barakallahu fikum. Bergambar makhluk hidup. Ya. Hal ini barakallahu fikum, Umar bin Khattab ya mengemukakan saran, memberi saran kepada Nabi barakallahu fikum, lawistaraita hadhihi falabistaha yaumal jumu'ah. Sekiranya engkau membeli pakaian ini dan engkau kenakan pada hari Jumat, karena memang bagus. Barakallahu fikum. Namun ternyata Nabi enggan memakainya karena dari sutra. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Halalul hadiyah lin Nabi alaihi salatu wassalam dunas sadaqah. Hadiah itu halal untuk Nabi, berbeda halnya dengan sodakoh atau infak. Hadiah itu halal untuk Nabi dan juga ahli baitnya, berbeda halnya dengan sedekah atau infak, maka tidak halal untuk Nabi. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Nabi diberi hadiah diterima. Dan juga disebutkan barakallahu fikum dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau menceritakan, karena Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu. Apabila Nabi diberi makanan, beliau bertanya, ahadiyatun am sadaqah? Ini hadiah atau sedekah? Fa in qila, apabila dijawab hadiah, sadaqah, ini sedekah. Qala li ashabihi, maka Nabi berkata kepada para sahabat, kulu, wahai para sahabat, ya, makan. Ya, maka para sahabat makan, walam yakul, dan Nabi sendiri tidak makan. Kalau ini sedekah atau infak. Wa in qila, namun apabila dijawab hadiah, ini adalah hadiah. Daraba biyadihi fa'akala ma'ahum. Barakah fikum. Maka Nabi ya menunjukkan makanan tersebut kepada para sahabat dan beliau makan makanan tersebut bersama para sahabat. Ayo makan, karena itu hadiah. Barakah fikum. Lalu apa bedanya hadiah sama sedekah? Kalau sedekah itu masuk padanya zakat, infak. Nabi tidak menerima zakat, tidak menerima infak. Walaupun Nabi barakah fikum disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi selalu minta, ya Allah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bahwasanya Nabi senantiasa berdoa agar kehidupan kesehariannya ini hanya cukup untuk apa yang dia makan, tidak ada simpanan lagi. Barakah fikum. Tidak ada kekayaan yang menumpuk di rumahnya. Barakah fikum. Dan Nabi bukan merupakan orang yang kaya. Tapi barakah fikum, Allah Subhanahu wa taala ya telah memberi kekayaan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, hati yang kaya. Sehingga barakah fikum, keadaan apapun yang dialami oleh Nabi itu sudah sangat cukup. Dikarenakan Nabi pernah dilihatkan jannah surga, yang itulah tempatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau orang diperlihatkan surga, misalkan kita, ini loh tempatmu besok. Dia masih hidup di dunia, enggak ngiler. Ya, ada wanita cantik, enggak ngiler. Ada mobil, ini loh untukmu, BMW, enggak ngiler. Karena sudah melihat di surga, wah enggak ada apa-apanya. Mungkin cat-cat mobil yang ada ini bagus, tapi enggak menceling gitu. Ya, mungkin kalau di surga, barakah fikum. Permisalannya, mendong saja, menceling. Barakah fikum. Jadi Nabi tidak kemudian tergiur. Barakah fikum. Maka kalau hadiah, itu semata-mata pemberian. Karena kasih sayang atau keinginan untuk memberi, bukan sedekah. Beda sedekah, infak. Barakah fikum, sedekah, infak ini sama, dibedakan dengan hadiah. Barakah fikum. Saya memberi kepada seseorang, misalkan saya ngasih ke Furqan, Furqan, ini hadiah. Namanya hadiah, barakah fikum, itu terlepas dari ya uang zakat. Seandainya saya mengeluarkan zakat, zakat mal, saya berikan ke Furqan, maka ini bukan hadiah. Disebut sedekah atau infak. Tapi kalau hadiah di luar itu, barakah fikum. Nabi halal untuk beliau hadiah, haram untuk beliau sedekah. Itu khusus untuk Nabi. Adapun barakah fikum, selain Nabi dan selain ahlul baitnya beliau, barakah fikum, sedekah ini halal, hadiah juga halal. Barakah fikum. Kemudian faedah yang terakhir, afwan, bukan yang terakhir, masih ada 2 poin lagi. Faedah berikutnya, al-hathu ala su'al ma la ya'lamu kama fa'alahu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Anjuran untuk bertanya permasalahan yang tidak dia ketahui sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau mendapatkan hadis penjelasan dari Nabi tentang haramnya harir, sutra. Namun beliau diberi. Loh kok diberi? Ada perkara yang iskal, mengganjal pada diri Umar bin Khattab. Kenapa kok saya malah diberi? Katanya haram. Maka beliau bertanya. Yang berikutnya, faedah berikutnya, su'alu ahli ilmi. Su'alu ahli ilmi, anjuran untuk bertanya kepada orang yang berilmu sesuai dengan bidangnya. Kalau ilmu agama berarti kepada para ulama, ilmu dunia berarti kepada pihak yang terkait dari urusan dunia tersebut. Ingin tahu cara membuat masakan khas Padang, maka salah kalau dia bertanya kepada barakahikum, ya, orang ya yang biasa membuat obat-obatan. Demikian pula dalam perkara agama, barakahikum, dia bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu dari kalangan para ulama. Faedah yang berikutnya, halalu bai'il harir. Ya, halalnya jual beli sutra. Halalnya jual beli sutra. Halal. Tapi kalau dikenakan, dipakai untuk laki-laki itu baru haram. Kalau jual beli halal, sebagaimana jual beli emas. Ya. Tapi kalau dipakai untuk laki-laki haram. Yang namanya jual beli, beli atau menjual, ya, terlebih lagi dia beli, bukan berarti harus dipakai. Ya, bisa jadi disimpan untuk dirinya sebagai perhiasan, atau diberikan untuk istrinya atau anak-anaknya atau kerabatnya yang perempuan. Barakallahu. Faedah yang terakhir, al-hadiyah tuthhirul mahabbah. Hadiah, ya, saling memberi hadiah memunculkan kecintaan. Saling memberi hadiah memunculkan kecintaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tahadu tahabbu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Barakallahu fikum. Maka kalau ada orang yang hatinya ini, barakallahu fikum, tidak senang dengan kita, tapi masih diharapkan kebaikannya, maka di antara cara melunakkan hatinya dikasih hadiah. Dan yang namanya hadiah itu tidak mesti, barakallahu fikum, ya, diberi kotak, kemudian diberi kertas kado, dikasih pita. Lah wong isinya nasi becek kok dikasih seperti itu. Barakallahu fikum. Tidak harus. Nanti dipakai di kelotak-kelotak-kelotak bocor. Ya. Tidak seperti itu, yang namanya hadiah ya pemberian. Walaupun pakai kresek. Ya. Walaupun pakai keranjang. Itu namanya hadiah. Jangan dianggap yang namanya hadiah itu seperti hadiahnya ulang tahun, barakallahu fikum, kebiasaan orang kafir. Ya. Ada kardusnya, ya. Seperti kado, kemudian ada pita kadonya, barakallahu fikum. Tidak mesti. Jadi saling memberi hadiah akan menumbuhkan kasih sayang dan kecintaan. Barakallahu fikum. Dan yang namanya hadiah itu tidak harus yang mahal. Tidak harus yang mahal, yang penting halal. Barakallahu fikum. Thayyib, mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, kalau ada kesalahan itu murni dari saya pribadi dan dari syaitan, benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Hal min soal, pertanyaan? Saya ini sutra ini kalau dipakai wanita enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ini sama Omar ini memberikan ya sutra tadi kepada saudaranya perempuan atau ibunya, itu lebih afdol ya? Ya, lebih afdol karena lebih dekat kekerabatannya.